Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari membaca kitab At-Tarari Al-Mudhiyah Syarah Turarul Bahiyah, masih dalam kitabul Janais, sudah hampir selesai. Dan insyaallah kalau selesai masuk ke pembahasan zakat, zakat harta maupun zakat pertanian maupun zakat barang temuan maupun zakat fitrah. Kita lanjutkan poin yang ke-13. Poin yang ke-13, masru'iyatu ta'ziyati, disyariatkannya untuk takziah. Tapi ada, masih ada perkara-perkara yang dilarang dilakukan di atas kuburan. Mungkin sebelum masuk ke takziah, bahasa kita layat, kita selesaikan dulu perkara-perkara yang dilarang, yakni di atas kuburan. Perkara-perkara yang dilarang dilakukan di atas kuburan. Yaitu la yamsu bainal kuburil muslimina fi na'laini atau fi na'laihi, tidak boleh berjalan di atas kuburan kaum muslimin dengan memakai sendal, dengan memakai sendal. Berjalan di atas kuburan dengan memakai sendal. Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah memberi kalimat muslimin. La yamsi baina kuburil muslimin. Dalam usul ini namanya qaid. Ada pengaitnya, pengaitnya muslimin. Maka dipahami kalau melewati kuburan musyrikin, kuburan kafirin, maka enggak apa-apa pakai sendal. Karena kuburan mereka la hurmatalaha atau la hurmatalahu, tidak memiliki hurmah, tidak memiliki nilai kehormatan gitu. Jadi kuburan mereka laisalahu khurmah. Ini tidak ada khurmah, tidak ada penghormatan untuk kuburan mereka. Gitu. Maka Syekh Al-Albani mengatakan kuburil muslimin la yamsi baina kuburil muslimin. Dipahami dari kalimat ini berarti kalau kuburan musyrikin enggak apa-apa gitu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama umasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ata ala kuburil muslimin, melewati kuburan kaum muslimin, datang ke kuburan kaum muslimin. Fa bainama huwa yamsi it hanat minhu nadratun. Maka tatkala kami berjalan, tiba-tiba ada sebuah pemandangan. Ini kami melihat. Fa idza huwa bi rajulin. Ada seorang laki-laki. Yamsi bainal kuburi, yang berjalan di atas kuburan. Alaihi na'lani, yang dia itu memakai kedua sendal. Ini memakai sendal. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya sahibai sabi sabtiyataini, ya sahibai sabtiyataini, wahai pemilik dua sendal gitu. Wahai laki-laki yang memakai dua sendal. Alki sabtiyataika, lepaskan kedua sendalmu. Lepaslah kedua sendalmu. Fanadara, maka laki-laki itu memandang kepada yang bicara, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk melepas sendal. Falamma arafar rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala laki-laki tersebut mengenal yang merintah itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khala'a na'laihi, orang itu pun melepas kedua sendalnya. Faroma bihima, kemudian melemparkan sendal tersebut. Ya, sendal tersebut dilemparkan gitu. Hadisnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ini para ulama pengarang kitab Sunan gitu. Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi seperti itu. Dan yang lainnya. Itu larangan di atas kuburan, yakni memakai sendal. Maka dari itu kalau masuk kuburan, sendalnya dilepas, ya, sendalnya dilepas. Kecuali terpaksa darurat penuh duri, misalnya kuburannya enggak terawat sehingga banyak tumbuhan berduri. Ya, banyak tumbuhan berduri maka terpaksa. Tapi hukum asalnya enggak boleh. Ya. Berjalan di atas kuburan memakai sendal asalnya tidak boleh gitu. Berikutnya tentang menancapkan pelepah kurma di atas kuburan. Menancapkan pelepah kurma di atas kuburan dengan tujuan agar adabnya diringankan. Itu. Agar adabnya diringankan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan. Inni marartu bi qabraini, saya melewati dua kuburan. Yu'addabani, kedua penghuni kubur tersebut sedang diadab, sedang diseksa. diingat-ingat kalimat ini, Nabi melewati sebuah kuburan dalam keadaan Nabi tahu kalau dua orang penghuni kubur itu disiksa. Dari mana kok tahu? Wahyu. Dari malaikat Jibril alaihi salam. Kalau penghuninya disiksa. Disiksanya bukan karena perkara besar. Dosa besar tapi tidak dianggap besar oleh manusia. Yakni la yatanazzahu fil baul. Tidak berbersih dari kencing. Atau tidak menutup diri ketika kencing. Tidak menutup diri ketika kencing. Atau maknanya tidak bersuci ketika kencing. Ya, namanya kencing tidak bersuci, dia membawa najis. Setelah itu sholat. Sholatnya sah apa tidak? Enggak sah gitu. Maka akhirnya diadab. Ya, diadab. Yang kedua, nafsu yamsu bin namimah. Orang yang kedua diadab karena berjalan dengan provokator. Yang kedua seorang provokator, adu domba. Ya. Seorang provokator. Ini berjalan dengan namimah, adu domba. Akhirnya dua penghuni kubur ini diadab. Maka kemudian Nabi setelah melewati dua kuburan tersebut, fa'ahbabtu bisafa'ati. Aku menginginkan untuk syafaatku. Ayyuraddu anhuma, ayyuradda anhuma madama al ghisnanu rad radbaini. Al ghisnani radbaini. In aku mencintai, aku mengharapkan dengan syafaatku untuk diringankan dari keduanya. Ayyuradda anhuma, atau ditolak dari keduanya adab. Madama ghisnani, selama dua cabang pelepah kurma ini radbaini, yakni basah. Selama masih basah, aku berharap, aku mencintai dua orang ini diringankan adabnya sampai pelepah kurma itu kering gitu. Selama masih basah gitu. Dengan dalil ini, sebagian ulama menyatakan dibolehkan menaruh sesuatu di atas kuburan, yakni bunga atau pelepah kurma gitu. Namun pendapat ini dianggap keliru oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Termasuk ulama yang membolehkan seperti itu dan ucapannya ini dibawa sampai sekarang, dijadikan dalil sampai sekarang oleh orang-orang yang ketika ke kuburan membawa bunga. Padahal kata Syekh Al-Albani rahimahullah, membawa bunga ke kuburan ataupun karangan bunga, jadi bunga yang dibentuk karangan gitu, besar gitu, kasih bambu gitu, ikut berduka cita tulisannya PT ini, PT itu gitu, itu adalah kebiasaan masyarakat Eropa. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam Ahkamul Janais itu kebiasaannya masyarakat Uruba, ya, Eropa. Dan itu bukan kebiasaan kaum muslimin zaman dulu gitu. Namun ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yutafu ila ma sabaqa anna ba'dal ulama'i kasuyuti qad dhakaru anna sababa taksiri anna dawati fi tahfifi kaunuha tusabbihullaha ta'ala. Dan menyandarkan dalam permasalahan yang telah lalu, dan ini permasalahan menaruh pelepah kurma di atas kuburan gitu, bahwasanya sebagian ulama di seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya sebab pengaruh pelepah kurma pada peringanan adab karena pelepah kurma itu tusabbihu Allah taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum hafal ayatnya ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Ma di situ isim mausul. Dalam kaidah usul fikih, isim mausul tufidu al-umum. Isim mausul memberi faedah keumuman. Berarti semua yang ada di muka bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelepah kurma itu bertasbih kepada Allah, ditancapkan harapannya siksanya dikurangi gitu. Cuma dari pemahaman bertasbih ini, di dalam tafsir disebutkan bahwasannya bertasbih itu tunduk di bawah takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih maknanya tunduk di bawah takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Baik muslim maupun kafir semua bertasbih kepada Allah. Karena apa? Ma di situ umum. Apa-apa yang ada di muka bumi semuanya bertasbih. Apa-apa yang di langit dan di bumi. Berarti orang kafir pun bertasbih. Tasbihnya apa? Tunduk di bawah takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan dia sakit, dia sakit. Berarti dia tunduk di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dia jadi orang muslim, dia enggak mau. Allah memerintahkan dia jadi taat, dia enggak mau. Tapi kalau Allah mentakdirkan dia sakit, dia enggak bisa mengelak. Takdir kauniyah enggak bisa ditolak. Ayam bertasbih kepada Allah. Apa tasbihnya? Dimaksud tasbih, ayam tunduk di bawah takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan umurnya 2 bulan disembelih, dia enggak bisa mengelak gitu. Itu tafsir atau sebagian tafsir dari tasbih kepada Allah. Karena semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tunduk di bawah takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nek di bawah qada syar'iyah, mungkin enggak taat, enggak patuh, enggak tunduk. Qada syar'iyah itu Allah mencintai seorang itu taat kepada Allah. Orang itu Allah menginginkan, menghendaki manusia itu baik gitu. Tapi kok dia jahat, kok dia tidak soleh, berarti tidak tunduk di bawah kehendak syariah Allah. Tapi kalau kehendak takdir Allah, kehendak kauniyah Allah, semua makhluk tunduk. Orang kafir itu suruh sholat gak mau. Tapi kalau Allah menakdirkan sakit, ya dia sakit, dia gak bisa mengelak. Nah, diperintah oleh Allah sholat, dia mengelak, bisa. Karena itu namanya kehendak syariah. Kehendak syariah Allah mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Kehendak syariah itu Allah menghendaki manusia taat, Allah menghendaki manusia baik, Allah menghendaki manusia itu soleh. Tapi kok ada yang gak soleh? Karena itu kehendak syariah, belum tentu terjadi. Tapi kalau kehendak kauniyah pasti terjadi. Allah mentakdirkan gunung meletus, pasti terjadi. Allah menghendaki si fulan mati, si fulan sakit, pasti terjadi, enggak bisa mengelak. Yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. La yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bertasbih seluruh apa-apa yang di langit dan di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Suyuti yang menyebabkan pelepah kurma itu memberi pengaruh, yakni adabnya diringankan bagi penduduk kubur yang disiksa tadi, yang disiksa tadi gitu. Maka mereka mengatakan, qalu, mereka mengatakan, para ulama yang sependapat seperti Imam Suyuti, fa'idadahabat minal udi wayabisu ingkoto'a tasbihuhu. Maka apabila pelepah kurma itu sudah kering, sudah hilang basahnya, maka terputus tasbihnya. Terputus tasbihnya, kata Imam As-Suyuti rahimahullah dan yang bersamanya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fa inna hadha ta'lila mukhalifun li umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala. Ta'lil ini, sebab ini yang dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah menyelisihi keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 44. Sehingga ta'lil yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti ini salah gitu. Karena menyelisihi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih dengan memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Kalian tidak memahami tasbih mereka. Berarti walaupun sudah kering masih tasbih apa tidak? Masih bertasbih. Ya, masih bertasbih. Kalau masih bertasbih, kalau diyakini membuat adab itu jadi ringan, ya seharusnya jadi ringan juga gitu. Sehingga kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ta'lil ini menyelisihi yakni ayat tersebut. Dan juga dari sisi tafsir yang lain tadi, tasbihnya apa-apa yang di langit dan di bumi itu tunduk dan patuh di atas takdir kauniyah. Berarti semuanya bertasbih, termasuk mungkin kotoran sapi bertasbih enggak? Bertasbih enggak? Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kotoran sapi bertasbih enggak? Bertasbih. Tunduk di bawah takdir kauniyah Allah. Ditakdirkan jadi kotoran sapi, manut dia. Tunduk, patuh. Ditakdirkan jadi pupuk, dia patuh gitu. Kenapa kok enggak bawa kotoran sapi di kuburan? Loh kan ini bertasbih kepada Allah ini, letong ini. Kok bunga gitu. Seperti itu. Sehingga tidak disyariatkan ya. Menaruh pelepah kurma atau bunga atau karangan bunga, justru itu adalah kebiasaan yakni ahlul kitab dari negeri Eropa. Ditambah Nabi melakukan ini dalam hadis tadi karena Nabi mendapat wahyu kalau penghuni kubur tersebut disiksa. Kamu tahu penduduk kubur itu disiksa apa enggak? Enggak tahu. Jangan-jangan kamu taruh bunga, mudah-mudahan sebelum bunga ini kering, adabnya diringankan. Ternyata yang dikubur dapat nikmat kubur. Gimana? Mudah-mudahan saya taruh bunga ini sebelum bunga kering, adabnya diringankan. Ternyata yang dikubur di situ mendapat nikmat kubur. Karena selain Rasul enggak tahu apakah penduduk kubur itu disiksa apa tidak, maka para sahabat tidak ikut-ikutan. Kalau ada kuburan ditaruh pelepah kurma. Jadi enggak ada riwayat dari kalangan sahabat kalau melewati kuburan ditaruh di atasnya pelepah kurma gitu. Sehingga adapun tradisi yang terjadi di masyarakat, bunga atau karangan bunga itu dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itu adalah tradisinya orang-orang Nasara dari negeri Eropa gitu. Jelas seperti itu. Bahkan karangan bunga gitu. Sehingga kalau ke kuburan bawa oleh-oleh apa? Bunga enggak boleh, kurma enggak boleh, itu oleh-oleh apa? Oleh-oleh apa? Doa, mendoakan mereka gitu. Kita mengingat mati mereka, kita doakan. Jadi enggak bawa oleh-oleh gitu. Enggak bawa plastik hitam, enggak bawa lodong, enggak bawa menyan, enggak bawa doa gitu. Itu menaruh bunga atau selainnya di atas kuburan gitu. Sehingga kalau ada rumput tumbuh di atas kuburan bermanfaat bagi mayit apa enggak? Rumput bertasbih loh pada Allah loh. Bermanfaat bagi mayit apa enggak? ada tumbuh rumput di atas kuburan. Mayitnya diringankan siksanya karena ada rumput-rumput yang tumbuh. Bermanfaat apa enggak? Enggak. Ya, butuh dalil. Butuh dalil yang sahih dan sharih kalau rumput yang tumbuh di atas kuburan itu bermanfaat bagi mayit. Jangan dicabuti ibu-ibu rumput-rumput yang tumbuh di atas kuburan itu bermanfaat bagi mayit. Dengar ceramah kayak gitu? Seperti itu. Nanti kalau kalian mendengar ceramah-ceramah pendukung bunga, itu dalilnya seputar itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu semua bertasbih kepada Allah. Bunga bertasbih kepada Allah berarti bermanfaat kalau ditaruh di atas kuburan itu. Kalau dibangun candi atau menara di atas kuburan, menara bertasbih enggak? Bertasbih. Dilarang enggak oleh syariat? Dilarang. Berarti seharusnya dibolehkan, no? Dibikin candi, dibikin kubah, ya, seharusnya boleh. Kenapa? Candi, kubah itu bertasbih kepada Allah, bermanfaat bagi mayit, seharusnya gitu. Tapi itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dibangun di atas kuburan masjid, masjid bertasbih apa enggak? Bertasbih. Berarti seharusnya boleh, no? Boleh. Jadi kalau kaidahnya itu nanti apa-apa serba boleh. Perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kuburan batal semua. Masjid, kuburan ditaruh apapun boleh karena itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Yang sangat gamblang sekali bahwa tabur bunga, membawa bunga itu adalah tradisinya orang-orang Nasara Eropa, bukan tradisinya kaum muslimin. Cuma kaum muslimin menirunya gitu. Masa ya enggak bawa oleh-oleh lah gitu. Ya enggak gitu. Oleh-olehnya doa itu tadi. Berikutnya kita masuk ke takziah. Berarti sudah yang kita ketahui sudah kita sampaikan. Yakni perkara-perkara yang dilarang di atas kuburan gitu. Berikutnya kita masuk ke masru'iyatu takziyati, disyariatkan takziah. Ya? Yang ke-12 belum dibaca. Antum enggak hadir atau memang belum juga? Oh, baru judulnya sudah. Kita mundur lagi ke-12. Tahrimu sabul amwati, haramnya mencela mayit. Haramnya mencela mayit. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa amma tahrimu sabil amwati, adapun haramnya mencela mayit-mayit, fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis waktunya. Kita selesaikan satu hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la tasubbu al amwati, jangan kalian mencela mayit-mayit. Fa innahum qad abdau ila ma qadamu, karena sesungguhnya mereka qad abdau, mereka telah mencapai mereka telah mendapatkan ila maqaddamu, apa yang mereka kerjakan. Kalau dulu berbuat jelek, sekarang sudah mendapatkan adabnya gitu. Kalau enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ghairuhu dan selainnya min hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudahlah, mbok kamu benci kayak apa waktu dia hidup, kalau sudah mati sudah jangan dicelala lagi. Sudah mati sudah dapat adab mungkin ini. Sudah enggak usah dicela lagi gitu. Kalau diampuni dia sudah dapat nikmat, kamu cela pun apa gunanya? Wong dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak diampuni dapat adab, enggak kamu cela pun dia sudah mendapatkan hasil perbuatannya gitu. Cukup ya? Cuma dibaca sedikit. Karena ada tambahan yang agak panjang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.